بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فنفتنا عزكم الله. Kita masih pada pembahasan bab husnul khuluq, akhlak yang baik. Dan telah kita baca beberapa riwayat yang menjelaskan keutamaan-keutamaan orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Dan kita masih pada pembacaan beberapa riwayat tentang masalah itu, sampai pada hadis yang ke-274. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس المدني قال حدثني مالك إمام مالك مالك بن أنس بن مالك عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري عن عروة عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها دار عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت بوسن عائشة رضي الله تعالى عنها berkata menceritakan tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menggambarkan ketinggian akhlak beliau. Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam baina amraini. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disuruh memilih antara dua hal, dua perkara. Illa khtara aisarahuma, melainkan beliau akan memilih yang paling mudah dari keduanya. ma lam yakun itsma, selama hal tersebut bukan perkara dosa. Fa idza kana itsma, apabila hal itu termasuk perkara yang dosa, kana ab'adan nasi minhu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling jauh dari dosa tersebut. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li nafsihi, dan tidaklah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menghukum marah li nafsihi, karena kepentingan pribadinya, masalah pribadinya. Illa antun tahaka hurmatullah ta'ala, kecuali kalau dilanggar kehormatan-kehormatan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayantaqimu lillahi azza wa jalla biha, maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menghukum murka, marah karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab hal itu, dilanggarnya kehormatan Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis ini khairatina azakumullah sahih, muttafaqun alaih, disebutkan dalam Bukhari Muslim. Hadis ini khairatina azakumullah menjelaskan kepada kita tentang perangai akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Menyebutkan sekarang tentang contoh-contoh perangai yang baik, supaya kita semua kaum muslimin bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selaku uswatun hasanah bagi umatnya. Di sini ada dua hal yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang Rasul alaihi salatu wassalam. Yang pertama, di antara perangai Rasul alaihi salatu wassalam, bila beliau diminta untuk memilih satu dari dua hal, maka prinsip beliau ialah memilih yang paling mudah, selama hal tersebut bukan perkara dosa. Ini menunjukkan ikhwanuddin azakumullah, pilihannya itu sama-sama baik. Pilihannya sama-sama sesuai dengan syar'i. Yang ini syar'i, yang kedua juga syar'i. Maka beliau memilih yang paling mudah dari dua perkara tersebut. Kalau yang paling mudah ialah A, maka yang A yang dikerjakan. Kalau paling mudah adalah B, maka yang B yang dikerjakan. Selama dua-duanya syar'i. Tetapi khanatina azakumullah, kalau satunya syar'i, satunya ghairu syar'i, maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah orang yang paling jauh dari perkara-perkara yang berbau dosa, yang asyari. Jelas memilih yang syari, bukan yang asyari. Naam. Ini termasuk perangai yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau orangnya gampangan, tidak susah, dan memilih perkara-perkara yang mudah untuk umatnya. Ini termasuk rahmah kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk dirinya dan juga untuk umatnya. Naam. Dan ini masuk dalam sikap banyak bab dalam kehidupan kita ya khanatina azakumullah. Ketika kita dihadapkan pada dua pilihan, harus milih salah satunya, maka harus kita cek terlebih dahulu dua hal tadi. Sama-sama syar'i, ataukah tidak syar'i dua-duanya, ataukah salah satunya syar'i yang lain tidak. Kalau dua-duanya syar'i, caranya dipilih yang paling mudah. Kalau dua-duanya enggak syar'i, ya enggak dipilih dua-duanya. Karena sama-sama enggak syar'i. Kalau yang satu syar'i, yang dua enggak syar'i, maka dipilih yang syar'i. Nah, barakallahu fiik. Mau contoh? Mau contoh ya? Dalam apa-apa contohnya? Mau contoh dalam apa-apa? Mau contoh dalam apa-apa? Dalam apa? Sholat. Sekarang sholat apa ada pilihan? Salat Isya itu terkait dengan masalah waktu Isya pelaksanaannya. Itu jelas itu bimbingannya Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah salat Isya tergantung jamaahnya. Kalau jamaahnya sudah berkumpul di awal waktu maka dikerjakan di awal waktu. Kalau jamaahnya baru berkumpul di akhir waktu maka dikerjakan di akhir waktu. Dan Isya waktu yang paling afdal ialah di akhir waktunya. Disuruh milih ini, Pak. Hah? Ya, Pak. Mau contoh dalam apa ini? Apa gitu ya? Dipilih yang paling mudah. Yang paling mudah yang mana? Ya, kalau bicaranya bicara perang, ada yang mudah. Resikonya mati kafir. Allah ya Rabbi. Di antara contohnya yang kami tina azakumullah ialah ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam hendak menghukum Bani Quraidah. Disuruh milih. Diputus. Diberi keputusan dengan keputusannya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau disuruh menunjuk seseorang memutuskan perkara mereka. Maka tatkala mereka ikhwanatina azzakumullah meminta supaya perkara mereka diputuskan oleh seseorang yang ditunjuk, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ridha dengan permintaan Bani Quraidah. Karena dianggap yang paling mudah bagi mereka, ya sudah. Ditunjuk seorang untuk menghukumi mereka. Siapa yang kamu pilih? Dipilih Sa'ad ibn Mu'ad. Ya Allah ya Sa'ad, hukumi mereka. Ternyata Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu arda menghukumi mereka dengan hukum Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Naam. Juga terkait dengan masalah tawanan perang Badar. Juga demikian. Para sahabat ada yang usul, bunuh mereka semua. Ada lagi yang usul, maafkan mereka semua. Ada lagi yang usul, ya menggunakan jaminan. Ada yang dilepaskan begitu saja, ada yang dilepaskan dengan jaminan. Entah membayar sesuatu atau dengan cara mengajari anak-anak kaum muslimin ilmu yang mereka miliki. Maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengambil yang paling mudah. Dibunuh semua nampaknya terlalu garang. Dimaafkan semua terlalu lembek. Dipilih yang tengah-tengah. Dibebaskan dengan cara persyaratan, dengan cara jaminan. Namanya fida. Ada tebusan-tebusan terkait dengan tawanan-tawanan perang Badar. Wa hakadha. Barakallah. Gambaran dalam perkara yang mubah ya ikhwan. Kita bertamu ke rumahnya orang. Orangnya khayyir ini. Tawari, ya akhi. Mau minum apa? Mau minum jus oranye atau mau minum apa lagi? Yang ini atau yang itu? Kamu mengatakan yang gampang aja lah. Ah, yang gampang aja lah. Belum tentu yang air putih itu yang paling gampang. Bisa jadi di rumahnya dia lagi gak ada air putih. Air garamnya lagi habis. Yang gampang bagi antum sudah. Ketika yang gampang bagi dia itu ialah orange juice. Ya sudah. Memang dia setiap bikin orange juice tinggal dia tuang ke dalam gelas. Dia gak pada antum. Ya tidak merepotkan. Selama itu bukan perkara yang dosa. Kalau perkara yang dosa, maka Rasulullah SAW orang yang sangat jauh dari perkara-perkara yang berbau dosa. Sehingga terkait dengan masalah memilih sesuatu yang paling mudah, itu masuk dalam perkara-perkara yang sifatnya keagamaan, juga masuk dalam perkara-perkara yang sifatnya keduniaan. Yang penting, tidak berbau dosa. Barakallahu fiik. Saya mau tanya ini. Nanti. Disuruh milih. Ada akhwat cantik tapi kiri. Atau akhwat yang jelek tapi kaya. Iya, sebenarnya. Jawab jalan. Karena Pak Jo kedua-duanya aja. Ini dapat kayanya, dapat cantiknya, gitu ya. Allah nista. Yang paling mudah ya khonamti na'azakumullah, cari yang taat beragama. Fathar bidhati dini, taribat yadak. Cari yang salih-salihah. Kalau tidak akan bisa menghancurkan dirimu. Hadha huwa. Rasulullah SAW diminta untuk memilih menjadi seorang hamba dan seorang rasul, ataukah diminta sebagai seorang raja dan seorang rasul. Maka Rasulullah SAW memilih untuk dijadikan sebagai abdan rasulah, seorang hamba biasa dan rasul. Tidak memilih sebagai seorang raja dan rasul. Dikarenakan posisi sebagai seorang hamba biasa dan sebagai seorang rasul sangat memudahkan bagi beliau untuk berubudiyah, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menunaikan amanah yang dikepankan pada beliau dalam bentuk menyampaikan risalah Allah Tabaraka wa Ta'ala dibandingkan dengan sebagai seorang raja sekaligus seorang rasul. Wa kata ikhwan alhamdulillah kathirah, sehingga banyak contoh-contoh baik dalam kehidupannya Rasulullah SAW ataupun dalam kehidupan kita masing-masing, yang jelas ini prinsipnya Rasul SAW ketika disuruh memilih sesuatu dari dua perkara, dipilih yang paling mudah kalau sama-sama syar'i, atau kalau satunya syar'i yang kedua perkara yang haram, maka harus dipilih perkara yang syar'i dan meninggalkan perkara yang haram. Perkara kedua yang disebutkan dalam riwayat ini ialah juga menunjukkan keindahan akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu tidak pernah marah atau menghukum seseorang karena masalah pribadinya. Tetapi menghukum seseorang atau marah kepada seseorang karena masalah-masalah prinsip, masalah-masalah agama. Ketika agama Allah tabaraka wa ta'ala dilanggar kehormatannya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala dilanggar kehormatannya, ketika sunnahnya Rasul s.a.w. dilanggar kehormatannya, maka Rasul marah dan bahkan menghukum seseorang karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ini akhlak yang mulia dan tidak gampang Allah memiliki sifat yang seperti ini. Marahnya bukan karena perkara pribadi. Artinya kalau pribadinya Rasul sendiri yang disakiti oleh orang lain, beliau memaafkan. Tasamuh, dimaafkan. Tidak apa-apa, ada masalah. Tapi kalau urusan agama yang diutek-utek, urusan din, prinsip-prinsip agama yang hendak dihancurkan, urusan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang hendak dihancurkan pula, maka Rasul marah besar kepada orang tersebut. Marahnya karena Allah tabaraka wa ta'ala dalam rangka untuk membela kehormatan Allah tabaraka wa ta'ala, membela agama Allah tabaraka wa ta'ala dan membela sunnahnya alaihi salatu wassalam. Ini mulia. Maka seharusnya pula kita ikhwanatina azakumullah, marahnya itu bukan karena pribadi. Dan itu susah. Sebab seringkalinya orang itu marah besar kalau urusan pribadinya disinggung. Kalau dia sendiri yang dicela, si fulan begini, begini, begini. Wah, dia tuh orangnya begini, perilakunya begini, wataknya begini. Wah, disinggung semua tentang masalah dirinya. Wah, dongkol. Wah, membara dalam hatinya itu. Apa si fulan itu? Saya dibegitukan, dibegitukan. Giliran ketika dia mendengar agama Allah tabaraka wa ta'ala dilecehkan, sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dihinakan, bahkan juga Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sendiri juga dihinakan, reaksinya biasa. Biasa itu orang memang itulah. Tidak ada ghirah. Enggak ada kecemburuan Islami yang muncul saat itu ketika Allah Rasul-Nya dan agama Allah tabaraka wa ta'ala diinjek-injek. Tapi giliran pribadinya yang disinggung, marah besar. Ini watak kebanyakan kita. Padahal itu watak yang berseberangan dengan wataknya Rasulullah SAW. Berseberangan dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Rasul sebaliknya. Masalah pribadi dimaafkan. Tapi kalau urusan agama, urusan Allah dan Rasulnya dan sunnahnya, enggak ada maaf bagi dia. Sampai dia betul-betul mempertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hadza amrun sa'b. Ini perkara yang susah. Khususnya kalau sudah urusan urusan-urusan dalam kepentingan dakwah. Kalau sudah masuk dalam jajaran orang-orang yang berkecimpung dalam dakwah. Para da'i itu kalau disinggung pribadinya, ngamuk-ngamuk. Gitu ya. Kalau disinggung perkara din, perkara prinsip, perkara agama, santai saja. Allahul musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Bahkan seringkalinya qanafina azakumullah, perkara-perkara yang berbau pribadi, masalah-masalah yang berbau pribadi dibawa-bawa dan dimasukkan dalam perkara yang berbau prinsip. Pribadi masalahnya, tapi dikesankan sedemikian rupa di hadapan umat, itu perkara yang sifatnya prinsip. Tatkala dia marah besar, dikesankan seakan-akan dia marah besar karena perkara prinsip. Padahal marahnya karena linasihi pribadinya atau yang semisalnya. Hadirin ikhwan, terus terang perkara yang sangat susah diwujudkan dalam diri kita masing-masing. Karena urusan yang disinggung itu perasaan. Susah loh bagi diri kita masing-masing untuk bisa menahan emosi, menahan perasaan ketika kita pribadi atau pribadi kita itu disinggung sama orang lain. Iya Pak ya? Antum bakal tersinggung ketika ada orang lain yang apa namanya yang ngutak-ngutak pribadimu. Marah. Maunya itu orang satu itu harus dikasih pelajaran. Wah, kalau perlu orang itu di. Itu wataknya kita. Ngaku enggak ngaku ya itulah wataknya kita. Itu yang umum pada diri kita masing-masing. Kan gitu ya? Kan gitu ya? Ngaku enggak ngaku ini. Ada masalah dengan seseorang. Ketika pribadi kita yang disinggung, langsung itu. Yang tadinya akrab, enggak akrab. Yang tadinya saling tegur sapa, enggak tegur sapa. Yang tadinya Masya Allah, enggak wau. Dan semisalnya, perkara pribadi. Lama sembuhnya masalah pribadi itu. Tapi kalau urusan masalah prinsip santai. Kita ghirah kita itu kurang begitu besar gitu loh. Ketika urusan agama Allah tabaraka wa taala yang disinggung. Allahu musta'an. Padahal Rasul memberikan bimbingan kepada kita yang sebaliknya. Dibiasakan kalau urusan pribadi itu berjiwa lebar. Pemaaf. Gampangan. Gampang akur. Wawuan, katanya orang Surabaya ini. Gampang wawu. Nah, karena urusan perkara din itu harus betul-betul kenceng. Yang namanya menyimpang, dikatakan menyimpang dan marah saat mereka melanggar bimbingan bimbingan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan marahnya baru reda ketika mereka semuanya bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu al-musta'an. Ala kulli hal, inilah akhlaknya Rasul alaihi salatu wassalam, keindahan akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun juga diminta, dituntut untuk memiliki akhlak yang sama. Dan ini banyak berkaitan dengan urusan muamalah dengan sesama hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Satu lagi, qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad ibn Katsir al-Abdi, قال أخبرنا سفيان الثوري عن زبيد ابن الحارث ثقة ثبت عن مره disebut dengan Murrah al-Khair atau Murrah al-Tayyib, dan dia namanya Murrah ibn Syurahil, juga thiqah. عن عبد الله, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Kalau Abdullah disebutkan secara mutlak, itu adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arba'. Qala, beliau mengatakan, Inna Allah ta'ala qasama bainakum akhlaqakum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membagi-bagi di antara kalian akhlak-akhlak kalian. Kama qasama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah membagi-bagi di antara kalian rezeki kalian masing-masing. Tahu mananya? Mananya kana bin azzaqumullah, yang namanya akhlakul karimah itu sesuatu yang merupakan anugerah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada masing-masing hamba yang dikehendaki. Sebagaimana yang namanya rezeki, sesuatu yang telah pasti ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ini kaya, yang ini miskin, yang ini sedang, yang ini, yang ini itu. Semuanya dengan takdir dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu pula yang namanya akhlak. Ini memiliki akhlak yang mulia, ini memiliki akhlak yang jelek, ini memiliki akhlak yang jahat, ini yang halus, ini yang kasar, ini, yang itu. Juga demikian, sesuatu yang itu merupakan takdir dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun demikian, ikhwan fillah azakumullah, bukan berarti kemudian kita berdiam diri, tidak memperbaiki akhlak yang kita. Sebagaimana pula, kita pun juga tidak berdiam diri untuk urusan rezekinya kita. Kan gitu ya. Yang namanya rezeki, takdir dari Allah. Tapi manusia diminta untuk ikhtiar untuk mencari yang namanya rezeki yang halal. Urusan belakangan nanti dia jadi orang kaya, ataukah sedang, ataukah miskin, itu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu pula ya khonamtina azakumullah, yang namanya akhlak. Memang takdirnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kita diminta untuk ikhtiar. Berusaha untuk menjadi orang-orang yang berakhlak yang mulia. Dan jauh dari akhlak yang tercela. Berusaha untuk arah ke sana. Nanti akan saya bawakan insyaAllah ta'ala. Beberapa upaya dan cara yang disebutkan oleh para ulama. Supaya kita memiliki akhlak yang mulia. Urusan ternyata nanti Allah takdirkan kita akhlaknya jelek. Ya memang belum dikasih taufik. Belum dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akhlak yang baik. Nah, dah. Wa inna Allah Ta'ala yu'til mala man ahabba wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan, menganugerahkan harta kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah yang kepada orang yang tidak Allah cintai. Ini jelas. Artinya firman Allah yang namanya rezeki itu memang diberikan kepada semua hamba-hamba Allah tabaraka wa taala. Baik yang mukminin, yang salihin, orang-orang yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala ataupun orang-orang yang kafir. Orang-orang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa taala juga demikian, semuanya dikasih rezeki oleh Allah tabaraka wa taala. Rezeki dengan makna umum yang sifatnya rizqun duniawi, rezeki, rezeki yang sifatnya duniawi, kesehatan badan, harta benda, kayak semisalnya, semuanya merasakan, mukminnya ataupun non mukminnya. Wala yu'til imana illa man yuhibb. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menganugerahkan keimanan kecuali hanya kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Ya jelas yang namanya iman diberikan kepada orang-orang yang diberi taufik oleh Allah dari kalangan kaum mukminin wassalihin. Sementara yang bukan mereka, mereka si anugerah iman masih sebagai orang-orang yang kafirin. Dari sini qanatina azakumullah menunjukkan kepada kita keutamaan kaum muslimin di atas kaum kafirin dari sisi kenikmatan. Kalau orang-orang kafir itu hanya mendapatkan kenikmatan-kenikmatan duniawiyah saja. Harta mungkin melimpah, badan seger waras. Dalam kata duniawiyah dapat. Kita mengatakan kaum muslimin juga dapat. Jangan dibayangkan yang namanya muslimin kiri semua. Anda. Kaum muslimin banyak yang kaya, banyak yang menengah, banyak juga yang kiri. Tapi yang namanya urusan nikmat duniawiyah itu juga dapat kaum muslimin itu. Yang membedakan antara muslimin dengan kaum kafirin, satu. Kaum muslimin mendapatkan nikmatun dunia, nikmatun diniyah. Kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya diniyah, ukhrawiyah. Yang tidak Allah berikan kepada kaum kafirin. Kaum muslimin dikasih nikmat iman wal Islam. Dikasih nikmat al-ilmu nafi', punya ilmu yang manfaat tentang agamanya. Dikasih nikmat al-amalu salih, bisa mengamalkan amalan salih pada agamanya. Sementara orang kafir enggak dapat. Masih pada kekufurannya, penentangan dia kepada Allah tabaraka wa taala. Maka kaum muslimin, kaum mukminin dicintai oleh Allah tabaraka wa taala karena keimanannya. Sementara orang-orang kafir tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa taala. Hartanya tidak cukup untuk membuahkan cinta Allah tabaraka wa taala. Dari sisi manapun yang namanya orang-orang muslim, ya jelas lebih afdal daripada orang kafir. Barakallahu fiik. Ini nikmatnya orang Islam. Sehingga antum tidak usah iri dengan kondisi kaum kufar yang mungkin lebih glamor urusan dunianya. Tidak usah sedih hati melihat kaum kafirin. Tamam, hartanya berlimpah ruah. Sementara kamunya tidak seberapa. Kamu jangan bersedih hati. Urusan duniawi ya sama-sama dapat. Mungkin mereka banyak, kamu sedikit. Tapi yang paling penting, ikhwanatina azakumullah, sesuatu yang membawa kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala. Sesuatu yang membawa rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Sesuatu yang bisa menyelamatkan kita nanti di yaumul qiyamah. Itu hanya dimiliki oleh kaum muslimin. Yaitu iman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang tidak dimiliki oleh kaum kufar. Barakallahu fiik. Faman dhanna bil mal, maka barang siapa yang bakhil, dengan hartanya. Banna ay bakhila. Barang siapa yang bakhil dengan hartanya, ayun fiqahu, untuk dia nafkahkan. Eman-eman dengan uangnya, dengan hartanya. Berat untuk mengeluarkannya. Bakhil dia, gak mau infak. Wa khafal aduwa ayu jahidah. Dan dia khawatir ada musuh yang menyerang dia, berjihad, melawan dia. Takutnya kenapa? Takut mati uangnya, dirampas musuh. Wa habal layla ayu kabidah. Dan dia takut malam hari itu membuat dia capek, lelah. Yakni membuat dia begadang malam. Ya, karena urusan dunia juga. Ini karena tina azakumullah, model-model watak orang-orang yang cinta sama dunia. Kalau sudah merasakan nikmatnya dunia, manisnya yang namanya dunia, muncul sifat bakhilnya. Infaknya itu tidak jalan. Yang kedua, takut untuk berjihad. Takut mati. Takut mati. Ini dua ini kalau gabung disebut dengan penyakit wahan oleh Rasul. Hubbu dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia takut mati. Ini sebab kerendahan kaum muslimin. Yang ketiga, tidak bisa tidur karena ngurusi memikirkan hartanya. Ini orang yang diantara keutamaan orang yang kaya gitu ya. Tanda kutip keutamaannya itu. Keutamaannya gak enak. Jangan kamu kira orang-orang yang hartanya banyak, yang usahanya banyak, yang punya PT ini, PT itu, tenang kehidupannya. Enggak. Antum ba'dal isya, delosor di kasur, dengan nyaman, dengan tenang, dengan nikmat, merasakan nikmatnya, kasur yang kamu miliki itu walaupun tipis. Bisa merebahkan badan, melepas kepenatan di malam hari. Mereka-mereka itu gak bisa tidur. Memikirkan bagaimana nanti urusan dunianya itu. Bagaimana besoknya, bagaimana urusan yang ininya, yang ininya, yang ininya, yang itunya, segala macamnya. Ruwet urusannya. Apalagi orang yang betul-betul menjaga dunianya. Dia harus keliling ke semua usaha-usaha dia untuk mengontrol dan mengecek di malam hari. Saya turu ya, Ikhwan. Jam 12 malam, matanya gak semerem. Keluar rumah. Untuk apa itu? Ngecek usahanya. Ya apa pom bensin ini? Ada pelanggan atau tidak? Ya apa karyawan ini? Ngorok apa? Joko dengan enak, tengok lagi, usaha yang lainnya lagi, bagaimana supermarketnya ini, aman atau tidak ini, bagaimana satpamnya, terus, gak bisa tidur. Bukan rahasia lagi kalau yang namanya orang-orang seperti ini, sampai membutuhkan pil tidur, supaya bisa tidur. Gak tenang ya. Makanya mereka butuh yang namanya ketenangan. Hari Minggu harus off dari pekerjaan. Ngapain? Refreshing. Itu mereka kehidupannya seperti itu. Ini enggak bisa refreshing. Misalkan kepengin ngelihat apa namanya kebun binatang, madangi rupo begitu. Ya lagi sate-sate, jalan-jalan, melepas kepenatan, HP-nya bunyi kerang-kering. Pak, ini gimana, Pak? Sambil ngeliat apa namanya pada akhir pos sambilnya apa namanya komunikasi dengan relasi-relasi yang ada, jelimet, enak jadi orang yang biasa-biasa aja, gitu ya? Kamu sudah enak tidur dengan nyaman. Allah musta'an. Katanya beliau rahimahullah, barang siapa yang mengalami kondisi yang seperti ini, dari kalangan orang-orang yang memang dikasih rezeki melimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bakhil, takut sama musuh, gak mau jihad, kadang malam ngurusi urusan dunianya, fal yukthir min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Maka hendaklah dia memperbanyak ucapan la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Diminta untuk memperbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang seperti ini. Tahlil, wa tasbih, wa tahmid, wa takbir. Begitu. Ini perhatikan asyakumullah untuk perhatikan. Adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sahabatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Dari sanadnya, semua perawi-perawinya sahih. Muhammad bin Katsir al-Abdi sahih. Sufyan al-Thawri imam. Zubayd thiqatun thabtun. Murrah thiqah. Abdullah bin Mas'ud sahabi. Isnaduhu sahih. Sahih sanadnya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Kalau anda perhatikan isi ucapannya beliau, ini sesuatu yang tidak mungkin diucapkan dengan akal beliau sendiri. Kan begitu ya? Lihat ini, barang siapa yang begini, maka dia begini, maka dia begini, maka dia begini. Ini kalimat-kalimat yang tidak mungkin diucapkan dari pendapat beliau sendiri. Sehingga dikatakan oleh para ulama, walaupun sanadnya mauquf, tetapi memiliki hukum marfu', sebagai sabdanya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namanya marfu'un hukma. Artinya apa? Sangat besar kemungkinannya, bahkan diyakini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu warda, mengambil ucapan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikarenakan ucapan-ucapan yang beliau sampaikan tadi tidak mungkin diucapkan dengan pendapat semata. Pasti datang dari Rasul. Sebab ini solusi yang mudah praktis dan bagus bagi orang-orang yang sibuk dengan urusan bisnisnya itu. Apa solusinya? Memperbanyak zikir. Ini kan gampang ini. Ini gak perlu bayar ini. Insya Allah harta dia gak berkurang. Enggak perlu apa namanya membayar seorang untuk ketenangan hatinya, enggak perlu. Cukup dengan membanyak zikir. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Cukup banyak begitu. Fungsinya untuk ketenangan hatinya. Supaya betul-betul tenang, ingat selalu kepada Allah tabaraka wa taala, bertaqarrub kepada Allah tabaraka wa taala. Lisan dia basah dengan zikrullah, zikir kepada Allah subhanahu wa taala. Ini perlu disampaikan kepada sebagian ikhwan yang memang kondisinya mereka demikian. Begitu ya. Karena semua ikhwan apa namanya pekerjaannya santai. Ada yang betul-betul menguras tenaga. Apalagi yang masuk di perusahaan dengan shift pagi, shift siang, shift malam. Itu kehidupan dia itu gak teratur. Nah, kadang pagi tidur sampai sore. Untuk apa? Supaya malamnya melek, kerja malam, lembur. Gitu. Kadang malamnya tidur sampai subuh. Ngapain? Kerja pagi. Nanti misalnya. Kondisinya sangat sibuk dengan yang namanya urusan duniawi. Maka dikasih solusi yang seperti ini. Memperbanyak zikrullah. Zikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wallahu akbar. Intinya kana tina azzakumullah dari riwayat ini adalah. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari bahwasanya akhlakul karimah itu merupakan mauhibah. Anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taufik minallah. Ketika kamu memiliki tabiat asal yang baik. Memiliki perangai-perangai yang halus, yang lembut, yang santun pada watak asal kamu. itu berarti nikmat yang sangat besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taufik min Allah. Syukuri. Teruskan, lestarikan, pergunakan dalam muamalah kamu sehari-hari. Barakallahu fiik. Sebab yang namanya akhlak itu takdir. Adapun dengan nama Allah, bagaimana cara kita untuk bisa memiliki akhlak yang mulia? Disebutkan dengan nama Allah beberapa sebab oleh para ulama kita. Yang pertama ialah dengan memperbanyak membaca Syama'il Muhammadiyah. Memperbanyak membaca tentang biografi kehidupannya Rasulullah SAW. Karena Rasul merupakan profil utama percontohan akhlak yang mulia. Memperbanyak pembahasan Syama'il Muhammadiyah. Bagaimana kehidupannya Rasul sehari-harinya. Memperbanyak baca masalah itu. Supaya engkau bisa meneladani akhlaknya Rasulullah SAW. Cara yang kedua, ya khonatina azzakumullah, dengan cara memperbanyak menelaah siratus salaf. Sejarah kehidupan salafun salih rahimahumullahu taala, dari kalangan para sahabah, para tabi'in, para tabi'in, juga para imam-imam kaum muslimin setelah mereka sampai sekarang. Karena pada kehidupan mereka, ya khonatina azzakumullah, ada praktek aplikasi dari sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya. Kalau kamu membaca sejarahnya para sahabat, para tabi'in, para imam yang terkemuka, di sana kamu akan mengawasikan banyak pelajaran dari mulai akhlaknya, kezuhudannya, kejujurannya, keberaniannya, wara'nya, semangat belajarnya, ilmunya, amalnya, ibadahnya, semuanya. Karena mereka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam itu semuanya. Barakallahu fiik. Cara yang ketiga, ya khonatina azzakumullah, dengan cara memilih teman yang baik. Intiqa'ul ikhwan. Harus selektif dalam mencari teman bermain atau teman bergaul. Sebab yang namanya teman ini, ya khonatina azzakumullah, memiliki pengaruh yang amat sangat besar pada kepribadian seseorang. Orang itu memiliki pribadi yang kuat atau ke yang lemah, di antara pengaruhi teman. Akhlaknya kasar ataukah tidak, tergantung teman. Baik budinya atau jelek budinya, tergantung teman. Yang namanya teman ini, teman duduk, teman bermain, teman bergaul, teman dalam kehidupan, gitu ya. Iya, hati ini apalagi. Sangat berpengaruh tentang kepribadian kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memisalkan teman yang baik seperti pembawa minyak wangi misik yang baunya wangi. Kalau kamu berteman dengan pembawa minyak wangi misik ini, bisa jadi engkau akan membeli minyak wangi misiknya, atau engkau akan kecipratan bau minyak wangi misiknya, atau paling tidak engkau akan mencium bau harum daripada dia. Kan gitu ya. Begitu pula teman-teman yang baik. Kalau kamu bergaul dengan teman-teman yang saleh, yang mukmin, yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang baik akhlaknya, yang bagus muamalahnya, yang bagus budi pekertinya, lambat laun kamu akan seperti dia, atau mirip kayak dia, atau paling tidak kecipratan tingkah laku dia yang baik itu. Niru-niru sedikit. Dan juga Rasul memisalkan teman yang jelek seperti orang yang meniup api. Maka kalau orang dekat-dekat dengan orang seperti ini, mungkin akan terbakar bajunya, mungkin pula dia akan mencium bau yang busuk daripadanya. Begitu pula teman yang jelek, bisa jadi engkau akan seperti dia, atau paling tidak engkau akan mencontoh perilaku dia yang jelek itu. Maka perlu ikhwanatina azakumullah yang namanya intiqaul ikhwan, menyeleksi teman bergaul. Jangan asal pilih teman. Yang kamu pilih itu jangan yang berduit saja. Oh, kok saja? Biasanya milih teman itu yang tebal-tebal supaya sering mentraktir. Kan gitu ya. Nah, kalau sama uang yang banyak kan enak. Diajak makan bakso, diajak makan soto, diajak makan sate, diajak ini, diajak itu. Enak gitu bayangannya dia. Itu nomor sekian. Yang paling penting ketika Anda memilih seorang teman, bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana muamalahnya. Cari orang yang soleh, yang taat beribadah kepada Allah Taala. Cari teman yang betul-betul halus perangainya, yang bagus akhlaknya, yang bagus muamalahnya. Ini pengaruh yang sangat besar ke depan nanti untuk dirimu. Barakallahu fikum. Maka ya khanamtina asakumullah. Dengan beberapa cara yang dibawakan tadi insyaallah ta'ala. Akan mendapatkan anugerah dari Allah ta'ala akhlak yang mulia. Dan tentunya dengan tanpa melupakan doa. Berdoa kepada Allah. Supaya dikasih anugerah akhlak yang baik. Ada yang bertanya bagaimana kalau kita dihadapkan atau dipaksa untuk memilih antara dua perkara yang gak syar'i. Sebelum saya menjawab, saya harus menerangkan kepada antum apa ketentuan dipaksa itu. Paham ya? Yang namanya darurah. Kondisi yang terpaksa ya kana fitna azakumullah ialah kalau engkau tidak melaksanakannya maka akan menimbulkan kemadharatan total pada dirimu atau badanmu atau keluargamu. Kemadharatan yang total yang merusakkan hati yang merusakkan badan. Misal ngerjakan atau bunuh. Ngerjakan atau dipotong tanganmu. Ngerjakan atau diperkosa istrimu. Ngerjakan atau diperkosa putrimu. Ngerjakan atau dihabisi semua keluargamu. Itu namanya madharatnya jelas, total. Membahayakan jiwamu atau jiwa keluargamu. Yang kedua, ya khonatina azakumullah, daruratnya itu meyakinkan. Bukan gertak sambal. Dan itu diketahui dari pengalaman. Dan bukti-bukti yang menguatkan ketika itu. Ini orang gak main-main ini. Contohnya misalkan, yang mengalami kondisi ini gak cuma antum. Ada lagi orang lain yang mengalami yang sama. Ternyata orang lain itu betul-betul didor sama orang tadi ketika gak mau menjalankan. Ih serius ini. Koncokus mati siji. Ini kalau gak mengerjakan, mati ya dewek. Iya ini. Itu namanya betul-betul kondisi daruratnya nyata. Dan pasti terjadi ancaman-ancamannya itu. Yang namanya kondisi darurat di kana tina azakumullah tidak ada pilihan yang lain yang lebih baik. Kalau ada pilihan yang lain yang syar'i walaupun dengan cara yang agak sedikit susah, harus pilih yang itu. Baru ketika kondisinya itu betul-betul amat sangat terpaksa dengan kondisi yang seperti itu, baru ada pembahasan milih yang mana. Jawabannya dipilih yang paling ringan, yang paling ringan keharamannya. Yang paling ringan keharamannya kamu kerjakan. Sudah dipahami ini ya? Udah gini? Akhir-akhir ini sedang heboh pernikahan antara seseorang pria paruh baya dengan anak di bawah umur. Bagaimana pandangan syar'inya? Masya Allah. Ada apa kok heboh? Kalau semata-mata menikah begitu gak heboh. Yang bikin heboh itu ialah kalau sudah menikah dengan anak di bawah umur, kurangan. Tanduk lagi dengan yang kedua dan yang ketiga juga di bawah umur. Yang heboh itu poligaminya itu. Gitu ya. Nah, ini kalau misalkan dengan anak umur 10 tahun, 9 tahun, 12 tahun, 11 tahun. Baru istri pertama. Biasa. Insya Allah gak salah heboh. Tapi kalau sudah nikah dengan istri pertama umur 10 tahun. Ternyata mau poligami dengan istri kedua umurnya 9 tahun. Di dibarengkan dengan istri yang ketiga yang umurnya 8 tahun. Ya, itu sih bikin heboh. Lebih heboh lagi kalau yang berbuat itu ustaz. Kayak gitu ya. Wah, heboh itu ustaz hati. Barakallah. Kalau antum tanya secara hukum syar'i, khonafitina azzakumullah. Secara hukum syar'i, mayoritas ulama mengatakan boleh. Hanya 1-2 orang yang mengatakan tidak boleh. Saya pahami? Yang mengatakan tidak boleh, yang mengatakan boleh berhujjah dengan pernikahan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala. Yang mengatakan tidak boleh mengatakan itu kekhususan untuk Rasul saja. Yang benar pendapat yang mengatakan boleh, untuk mengatakan itu khusus untuk Rasul harus pakai dalil. Mana dalil yang menunjukkan itu khusus untuk Rasul? Ternyata ya khonafitin a'azzakumullah, disebutkan dalam beberapa asar dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum majma'in, mereka juga biasa menikahkan anaknya masih cilik, masih kecil. Kemarin kita bawakan biografinya siapa? Amr ibnul As menikah umur berapa? 10 tahun. Mungkin orang tanya, itu kan laki-lakinya ustaz. Yang jawaban saya pertama, ya kalau laki-lakinya umur 10 tahun, kayaknya susah perempuannya umur 30 tahun. Mestinya yang sebanding, kan gitu ya? Itu yang normal. Asar yang kedua, disebutkan dalam Al-Kubra Al-Baihaqi, Sunan Kubra Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, menikahkan putra-putrinya dalam keadaan masih muda. Yang laki-laki umurnya 6 tahun, yang perempuan umurnya 5 tahun. Ini bukan lagi di bawah umur, masih bau kencur. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arba menikah dengan putrinya Ali bin Abi Thalib yang namanya Ummu Kulthum bintu Ali. Ummu Kulthum masih kecil ketika itu. Ini menunjukkan apa? Bukan kekhususannya Rasul, tetapi umum untuk semua kaum muslimin. Namun oleh para ulama diberi beberapa ketentuan. Ini ketentuan ini, terkait dengan keberlangsungan pernikahan mereka nanti. Kemaslahatan pernikahan. Secara hukum asalnya boleh, enggak ada masalah. Hatta walaupun ta'adud. Paham ya, nikah pertama umur 10 tahun. Ta'adud dengan umur 9 tahun. Ada lagi yang ketiga dengan umur 8 tahun. Yang keempat dengan yang 7 tahun. Enggak ada masalah. Secara hukum syar'i. Ketentuannya ya khanutina azabullah adalah yang pertama, ini perempuan adalah wanita yang bisa digauli. Saya paham ya? Kalau tidak, akan bisa membahayakan dan memadaratkan perempuan tadi. Begitu. Itu enggak ada batas umur. Itu dikembalikan pada kondisi masing-masing wanita. Saya paham ya? Ketentuan yang kedua ya khonafitina azzakumullah, laki-lakinya. Deloken kondisi fisikmu, wong lanang. Ya. Jangan semangat mencari gadis bau kencur. Kondisimu juga kamu lihat. Kalau kamu ya sudah boyoen. Wis tuwek, boyoen, terus misalnya maka jangan macam-macam. Karena yang memiliki hak untuk yang satu itu tidak hanya kamu. Istri kamu juga memiliki hak yang sama. Memiliki hak yang sama. Saya paham ya? Kemudian ya khonafitina azzakumullah, yang namanya pernikahan itu tidak hanya urusan yang satu itu saja. Itu bagian kesekian dari pernikahan. Kecil. Nikah itu memiliki maqasid azimah. Tujuan yang sangat besar. Urusan mentarbiyah anak-anak, kalau dia punya anak, urusan nanti hak suami istri, urusan nanti mengatur kehidupan rumah tangga sehari-hari, urusan nanti dengan mertua, urusan nanti dengan ini, dengan itu, banyak kaitan yang namanya pernikahan itu. Pendidikan anak itu yang paling penting. Saya paham ya? Sehingga ini pun juga harus diperhatikan. Kalau ada dan terjadi, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya memberikan nasihat kepada orang tadi supaya betul-betul memperhatikan maksud tujuan pernikahan yang suci yang disebutkan dalam Islam tidak semata-mata yang satu itu saja. Jadi enggak usah heboh. Enggak usah heboh. Biasa saja ya. Sudah malam ya? Sudah mari. Enggak apa-apa. Tadi saya bawakan dikarenakan dia bilang heboh. Supaya jangan heboh dikasih dulu ilmunya. Barakallahu fiik. Ini jangan antum kira pembahasan sekarang ini. Ini sudah dibahas oleh para ulama sejak dulu. Kebien. Kamunya aja yang enggak menelaah bukunya para ulama. Sehingga kok aneh yo. Baru kali pertama ini saya dengar ada apa namanya kiai kok kemudian nikahnya umur 12 tahun dengan perempuan 12 tahun, tahu-tahu tahdud dengan yang umur 9 tahun, tahdud lagi digajet dia 7 tahun. Kok aneh yo kiai satu ini. Enggak ada yang aneh. Oh ya walaupun mungkin kiai yang mungkin juga meling, cuman yang satu ini, untuk yang satu ini, bab yang satu ini itu sudah dibahas lama oleh para ulama dan enggak ada masalah. Diperbolehkan para khalifah dengan beberapa ketentuan tadi. Jadi paham ya? Sehingga harus makanya pentingnya belajar begitu ya. Nah, ada wadih insyaallah. Ana di telepon sama seorang. Hanya saat ini. Ada apa ini? Berita baru ini. Apa itu? Gini. Apa hukumnya? Anak ketawa-ketawa aja itu. Hukumnya ikat bien. Ini di pembahasan sudah lama di kalangan para ulama masalah ini. Itu yang dibahas hadis Rasul ketika menikah dengan Aisyah. Ada apa? Kira-kira gitu. Allah ifadati. Wa ala yakfi insyaAllah subhanahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.